Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan hadis Thariq ibn Shihab di Bulughul Maram karya Hafidh rahimahullah, di mana Rasulullah SAW sebutkan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'ah mamluk wa mra'ah wa sabiyun wa marid. Jum'at itu hak wajib atas setiap muslim dalam berjamaah, kecuali atas empat orang tidak terkena kewajiban Jumat, yaitu budak, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Yang pertama, mamluk. Budak yang menjadi hamba sahaya. Hamba ma'ruf dalam perbudakan, dijual belikan, dimiliki oleh tuannya, maka dia sibuk berkhidmat, sibuk melayani hajat dan kepentingan tuannya yang memiliki dia. Budak tidak terkena kewajiban Jum'ah. Telah lalu penjelasan fuqaha bahwa kalau budak itu muba'at, sebagiannya masih budak, sebagian dirinya sudah merdeka karena ada mukatab misalnya, dia membayar, nyicil, dan itu boleh dan dianjurkan dalam syariat untuk diterima oleh tuannya untuk membebaskan dirinya. Misalnya harga dia taruhlah 10 juta, maka dia nyicil tiap bulan sekian-sekian sampai 5 juta. 5 juta sudah terbebaskan, sisanya masih budak. Sehingga 50%-nya merdeka, 50%-nya budak. Kalau seperti itu, dilihat jika pada hari Jumat dia bertepatan dengan waktu berkhidmat kepada tuannya, majikannya, maka tidak wajib baginya untuk Jumat. Tapi jika tidak terkena hari dia berkhidmat pada tuannya, maka dia wajib Jumat. Misalnya disepakati oleh si tuan dan budak, sehari aku sebagai budak melayani Anda sebagai tuan, majikannya, sehari aku merdeka, bebas, tidak bekerja padanya. Nah, kalau bertepatan dengan hari yang dia melayani tuannya, maka tidak wajib Jumat. Kalau kebetulan Jumat itu hari dia melayani tuannya, tapi kebetulan pas hari Jumat itu di hari dia bebas, tidak terkena tanggungan berkhidmat kepada tuannya, maka dia wajib untuk sholat Jumat. Ini satu masalah. Masalah kedua, tidak wajibnya Jumat terhadap budak ini, para fuqaha memandang apakah karena adanya mani itu penghalang, ada sesuatu yang menghalangi budak ini untuk Jumatan, ataukah tidak wajibnya Jumat pada budak ini karena tidak adanya syarat untuk wajib Jumat. pada budak. Tidak terpenuhinya syarat wajib untuk Jumatan pada si budak. Ini khilaf, diperselisihkan oleh fuqaha. Apakah tidak wajib karena belum terpenuhi syarat padanya, ataukah karena ada penghalang yang menghalangi dia untuk Jumatan. Dan perselisihan ini ada konsekuensinya, ada pengaruhnya di dalam hukum. Kita lihat yang lain dulu. Misalnya marid yang sakit tidak wajib Jumat. Kenapa? Fuqaha katakan liwujudi mani, karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Marot, karena dia sakit. Sakit ini yang menghalangi dia untuk Jumatan. Perempuan tidak wajib Jumat. Kenapa? Karena tidak terpenuhinya syarat pada dirinya untuk Jumatan. Karena wanita bukan orang yang boleh, atau bukan orang yang dibenarkan dalam syariat untuk keluar, kumpul, berdesak-desakan dengan banyak orang. Syariat tidak memerintahkan itu, bahkan sebaliknya. Nah, kembali kepada budak, apakah dia tidak wajib karena ada penghalang, atau karena tidak terpenuhinya syarat pada dirinya? Yang ma'ruf dalam mazhab Imam Ahmad, beliau sebutkan tidak wajibnya Jumat bagi budak karena tidak terpenuhinya syarat. Tidak terpenuhinya syarat. Oleh karena itu, ini sekarang konsekuensinya. Karena tidak terpenuhi syarat yang menjadi sebab tidak wajibnya Jumat bagi budak, maka satu, budak kalaupun dia Jumatan tidak boleh jadi imam. Tidak sah Jumatannya kalau dia mengimami Jumatan orang sekian banyak satu masjid. Siapa imamnya? Seorang budak. Tidak sah. Kenapa? Karena dia belum terpenuhi syarat-syarat untuk Jumatan, walaupun dia sholat Jumat. Kedua, tapi ini yang kedua, menurut madhab yang mensyaratkan jumlah tertentu dalam Jumatan, telah lalu pembahasannya ya. Taruhlah mereka yang berpendapat minimal Jumatan itu 40 orang. 40 orang hadir dalam Jumatan, salah satunya budak. 39 orang merdeka, satu budak. Menurut madhab yang mensyaratkan 40 jumlahnya, tidak sah Jumatannya. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat pada si budak ini untuk Jumatan. Maka tidak teranggap, kalaupun dia Jumatan. Terlepas dari permasalahan jumlah yang boleh atau sah untuk Jumatan. Sekedar kita memahami konsekuensi dari perselisihan ini. Karena penghalang atau karena tidak adanya syarat pada si budak. Makanya mereka katakan, kalaupun dia diizinkan oleh tuannya, kamu sana Jumatan ke masjid. Karena syarat belum terpenuhi padanya karena perbudakan, maka tidak teranggap Jumat darinya. Namun demikian, sebagian fuqaha tetap mengatakan budak pun wajib Jumatan secara mutlak. Kenapa? Karena di sini kata mereka berbenturan antara hak Allah dengan hak manusia, dalam hal ini tuannya. Hak Allah mengharuskan dia berangkat Jumatan. Hak manusia tuannya punya hak. Saya punya pekerjaan belum kelar, saya ada tugas bagi dia si budak ini untuk ngerjakan ini itu, belum selesai semua. Itu hak saya sebagai tuannya. Berbenturan sekarang antara hak Allah dengan hak hamba manusia. Mereka memandang dari sisi ini tentu hak Allah lebih diutamakan. Jika demikian maka tetap wajib bagi budak untuk Jumatan. Hak Allah lebih besar, lebih diutamakan dari hak manusia. Maka dia sama seperti mukallaf yang lainnya, seperti manusia yang lain yang merdeka. Dan mereka berpegangan dengan keumuman ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika dipanggil yakni Jumat adzan, datangi. Dan ayat umum tidak mengecualikan budak. Tapi ini pendapat zahiri ya, ahlu zahir, Dawud dan yang bersamanya rahimahullah. Mereka mungkin terlewatkan dari hadis Abu Dawud ini bahwa Rasul mengecualikan dari sekian yang terkena kewajiban Jumat, termasuk yang terkecualikan adalah budak. Maka itu mengkhususkan keumuman ayat. Al-muhim ini kalau syarat tidak terpenuhi. Sebagian fuqaha tadi mengatakan tidak wajibnya karena ada mani. Tidak wajib pada budak Jumat karena ada penghalang. Apa penghalang itu? Penghalangnya dalam hal ini dia tersibukkan untuk menyelesaikan khidmat layanan dia kepada tuannya. Dan itu penghalang untuk dia berangkat Jumat, belum selesai tugas-tugas dia, kewajibannya sebagai budak untuk melayani tuannya. Dengan pendapat ini, bedanya dengan yang pertama, kalau yang kedua ini manik, kalau tuannya mengizinkan sah, boleh. Kenapa? Penghalangnya sudah hilang. Kalau yang pertama karena tidak terpenuhi syarat, kalaupun tuannya mengizinkan berangkat sana, tidak teranggap Jumatnya. Tapi ini manik, tidak. Sama seperti perempuan. Perempuan tidak wajib Jumat, tapi jika dia ikut datang ke masjid ikut Jumat, sah Jumatnya. Demikian pula ini kata mereka, manik ada karena dia sibuk ngurusi tuannya, melayani. Jika tuannya menggugurkan haknya, gampang nanti kamu kerja balik habis asar aja ke rumah misalnya, maka dia wajib Jumatan karena penghalangnya sudah enggak ada, tuannya merelakan untuk dia Jumatan. Dan yang kedua ini, yang lebih dekat kepada nusus, wallahu a'lam. Tapi yang lebih dekat kepada nusus ini, bahwa penghalang budak untuk Jumatan adalah karena mani. Dia tidak wajib karena ada penghalang. Jika penghalangnya hilang, ya sudah, kembali kepada hukum asal, dia terkena kewajiban Jumat seperti ayat sebutkan. Dari permasalahan ini para ulama membahas, kalau sekarang bukan budak tetapi pekerja, taruhlah tukang atau yang semisalnya, ada perjanjian antara tukang dengan yang punya bangunan atau yang punya rumah, kamu kerja sama saya, baik, sehari tak gaji 100.000. Apa maksud sehari itu? Masuk jam 7 pagi, selesai jam 4 sore, termasuk hari Jumat. Berarti memasuki waktu yang di situ bagi dia wajib untuk Jumatan, tetapi dia terikat akad perjanjian kerja, masyghul, tersibukkan untuk menunaikan tanggung jawab dia sebagai tukang, sebagai pekerja kepada tuannya atau siapa yang menyewa dia. Dalam pembahasan ini yang fuqaha sebutkan, Jumat atau ikut Jumatan mustathna syar'an minal 'aqd. Secara syar'i dalam syariat terkecualikan waktunya dari akad yang sudah disepakati secara hukum, secara syar'i. Walaupun tidak tersebutkan, enggak perlu disebutkan kecuali Jumat saya minta waktu dari jam 11 sampai jam 1 misalnya untuk Jumatan. Enggak perlu disebutkan begitu, tetapi syariat menentukan bahwa ini diperkecualikan dari keumuman perjanjian tadi. Naam, perjanjiannya jam 7 sampai jam 4 sore. Tapi Jumat syariat tetap mewajibkan dia untuk Jumatan. Kenapa? Karena dia sebagai pekerja, sebagai tukang, beda hukumnya, tidak sama dengan budak. Kalau budak memang barangnya, tubuh dia ini milik tuannya, dibeli oleh tuannya, dan boleh dia jual layaknya barang. Kamu beli handphone ini, mau kamu jual, mau kamu berikan hibah, boleh, pemilik kamu, kamu beli semuanya, utuh ini milik kamu. Seperti itulah budak, cuman bentuknya manusia. Makanya beda dengan tukang. Tukang bukan milik yang punya bangunan, dia cuman akad perjanjian kerja saja. Begitu pula manfaat si budak murni mutlak milik tuannya. Tukang gak demikian, dia bisa milih kan. Gak cocok dengan harga sekian, saya gak mau, atau yang semisal itu. Beda dengan budak, budak gak ada pilihan. Makanya tidak bisa disamakan antara budak dengan para pekerja atau tukang yang terikat akad kerja dengan orang lain. Ini budak. Yang kedua, imro'ah, perempuan. Perempuan seperti tadi tidak wajib Jumat karena tidak terpenuhinya syarat, karena dia bukan ahlil jamaat walal jumat, bukan orang yang terkena kewajiban sholat lima waktu berjamaah di masjid-masjid. Gak wajib bagi perempuan, apalagi Jumat yang begitu banyak orang keluar datang ke masjid. Seperti tadi, karena dia tidak terkena kewajiban Jumat karena tidak terpenuhinya syarat pada dirinya, maka tidak sah imamah wanita dalam Jumat. Perempuan ini maju jadi imam, gak sah, karena dia bukan orang yang tidak terpenuhi syarat padanya untuk Jumat. Begitu pula pendapat tadi, madhab yang mensyaratkan jumlah 40, salah satunya perempuan, tidak teranggap bagi yang mensyaratkan jumlah. Baik. Yang ketiga, sobi, anak kecil. Ini juga sama seperti perempuan, karena tidak adanya syarat, tidak terpenuhinya syarat padanya. Kenapa? Karena dia belum mukallaf, belum balig, belum terkena tanggungan atau kewajiban taklif, maka gak wajib Jumat. Bahkan jamaah lima waktu pun gak wajib baginya. Bahkan ibadah-ibadah lain pun gak wajib bagi anak kecil yang belum balig ini. Makanya Rasul hanya mengajarkan 7 tahun, ajak anakmu sholat, perintahkan sholat. 10 tahun pukul untuk mendidik dia bahwa sholat ini penting baginya dan seterusnya. Menunjukkan dia hukum asalnya enggak wajib bagi dia untuk menjalankan ibadah-ibadah itu semua. Yang keempat, merid, orang yang sakit. Ini mani tadi, karena ada penghalang pada dirinya. Sakit yang memang seperti namanya penghalang, yang menghalangi dia untuk sholat. Sakit yang menghalangi dia untuk keluar rumah, ke masjid dan sholat Jumat, maka gugur kewajiban Jumat baginya. Karena ini mani, masalahnya penghalang, jika dia memaksakan diri misalnya tetap keluar dan Jumatan, ya sah sholat dia, teranggap Jumatnya. Bahkan kalaupun dia mengimami, sah imamahnya. Karena masalahnya mani, bukan syarat seperti tadi. Kalaupun yang sakit ini maju jadi imam, boleh sah sholat atau jumatannya. Sakit memang di dalam hadis disebutkan secara umum mutlak, marid, orang yang sakit. Tetapi para ulama kita menyebutkan, dan itu penting, sakit yang dikehendaki, sakit yang masyakoh, yang berat baginya untuk jumatan. Artinya gak semua sakit, gak semua penyakit. Beda-beda sakit yang satu dengan sakit yang lain. Yang memang itu masyakoh, masyakoh itu berat, repot, susah. Dia harus mandi, dia harus jalan keluar dari rumahnya. Misalnya dia menggigil dinginan ini atau panas yang sangat tinggi atau yang semisalnya lah, yang sekiranya sulit bagi dia, susah, payah, berat kalau harus keluar ke masjid. Sakit yang seperti itu yang menggugurkan kewajiban Jumat baginya. Adapun yang tidak sampai setingkatan itu, walaupun itu juga namanya sakit, ya tetap dia wajib Jumat. Pening kepalanya misalnya, pusing, wailah mungkin apa, sakit gigi atau apa, penyakit yang tidak menghalangi dia, tidak berat baginya untuk mendatangi Jumat. Karena permasalahannya adalah masyakoh, dan ini illah. Illah itu inti sebab, inti sari sebab. Kenapa yang sakit digugurkan Jumat darinya? Karena ada masyakoh, ada kesulitan, berat, payah. Maka ulama sebutkan begitu pula segala yang membuat orang susah, berat, payah untuk keluar ke masjid, walaupun itu bukan penyakit. Walaupun itu bukan penyakit, permasalahannya sama, adanya masyakoh, orang kesulitan, orang berat untuk keluar dari rumahnya ke masjid. Misalnya hujan deras, dia gak sakit, bekhair wa afiyah, sehat masya Allah, tapi hujan lebat, suruh ke masjid, kesusahan orang, berat. Kalaupun dia payungan, angin kencang, basah bajunya, sarungnya gebleh semua, susah, berat. Apalagi mungkin orang yang tua, nanti pilek, nanti ini, nanti itu, ada masyakoh, ada keberatan, ada kesusahan. Maka itu menggugurkan dia untuk wajib mendatangi Jumat. Gak wajib bagi dia kalau sudah ada penghalang-penghalang seperti itu. hujan lebat misalnya. Nah, itu beberapa pembahasan yang ada dalam hadis Thariq Ibn Shihab terkait orang-orang yang tidak terkena kewajiban Jum'at. Wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallam laisa ala musafirin jum'ah. Rawahu Tabrani bi isnadin dhaif. Dari Ibni Umar, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, musafir tidak wajib Jumat. Orang yang safar, berpergian, tidak wajib Jumat. Tapi seperti Hafidz sebutkan, hadis ini di Tabrani, namun dengan sanad yang dhaif, lemah, karena riwayat dari Nafi' yang meriwayatkan dari Nafi' hanya anak dia Abdullah bin Nafi' dan menyendiri Abu Bakar Al-Hanafi dalam periwayatannya. Oleh karenanya kemudian dilemahkan sanadnya oleh para muhadditsin. Kalau sanad hadis ini lemah, tidak berarti kemudian gugur sama sekali pendalilan tentangnya. Dan ini penting bagi talibul ilm, bagi seorang penuntut ilmu, agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau hukum. Hadis dhaif lemah, selesai, dibuang. Alas, enggak kepakai sama sekali. Enggak. Bukan demikian fuqaha Islam mendudukkan. Perlu dilihat bagaimana para ulama, para fuqaha memposisikan dan mendudukkan hadis-hadis tersebut. Makanya mereka sebutkan kalau dilihat dari sisi makna, apakah ini sesuai dengan hadyur rasul, petunjuk Rasulullah SAW, ataukah bertentangan. Dilihat kalau dalam safar itu mereka berjamaah, jamaah musafirun, sekian orang safar, taruhlah itu satu bis, satu travel, satu elf isinya 10 orang, 7 orang, semuanya safar, sedang safar ke kota mana, maka tidak wajib bagi mereka semua semobil untuk Jumatan. Tidak wajib bagi mereka untuk Jumat. Dan bahkan tidak disyariatkan untuk mereka Jumatan. Untuk mereka kemudian misalnya berhenti di satu tempat, kemudian salah satu dari mereka azan, yang satunya khutbah, kemudian dia ngimami, rombongannya satu bis. Tidak ada syariatnya. Tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabatnya. Padahal safar sering dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabatnya. Kalau itu memang wajib atau disyariatkan, pasti akan dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Dan itu poin penting yang tidak boleh kita lupakan. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau sesuatu itu baik, berpahala dan diridhoi oleh Allah, dianjurkan, diperintahkan dalam syariat, yakini pasti kita didahului oleh mereka, oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya. Jangan harap, pasti didahului kita. Kalau memang itu kebaikan, pasti mereka yang lebih dulu, paling semangat mengamalkannya. Gak ada apa-apanya umat-umat yang belakangan setelah mereka dibanding mereka. Semangat ibadahnya, semangat cari pahalanya, semangat jauh dari dosa maksiat. Gak ada yang nandingi mereka. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang bersama mereka dari segenap para sahabat. Sementara tidak ada contoh. Agar orang tidak pede dan menganggap dirinya seakan lebih mengerti agama, dirinya lebih semangat dalam mencari pahala, lebih semangat dalam ibadah kepada Allah, seakan-akan mengalahkan mereka. Mustahil. Mustahil. Nah, ini kalau terkait jamaah. Adapun jika seorang musafir itu sendirian, atau sebelum itu supaya lebih jelas, yang menguatkan pula bahwa jamaah musafirin tidak sholat Jumat, tidak wajib bagi mereka Jumat, adalah hajjatul wada', haji Rasulullah SAW. Saat itu bertepatan hari Jumat, beliau wukuf di Arafah. Kamu bayangkan, wukuf di Arafah, tempat yang sangat afdol. Waktu dikabulkannya doa Arafah, Masyarul Haram, Masyairul Haram, tempat yang sangat mulia. Dan terkumpul orang sekian banyak bersama Rasulullah saat itu. Apa yang Rasul lakukan? Beliau khutbah, kemudian sholat dua rakaat zuhur, kemudian salam, kemudian sholat dua rakaat asar di Arafah. Beliau sholat saat itu bukan sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Kalau memang Jumat itu wajib, pasti Rasul sholat Jumatan saat itu. Dan hari-hari Jumat memang, dan waktu-waktu Jumatan, waktu tergelincirnya matahari. Tapi enggak, Rasul sholat duhur. Hanya dijamak kemudian dengan asar dua rakaat. Ini jelas menunjukkan bahwa bagi jamaah musafirin, mereka orang banyak, tidak wajib, bahkan tidak disyariatkan untuk mendirikan Jumat. Permasalahannya, kalau orang itu sendirian dan dia di tempatnya mendengar azan, azan Jumat. Yang dimaksud mendengar azan harus dikembalikan kepada definisi salaf, para sahabat dan tabi'in. Yang dimaksud tidak dengar dengan telinga dia langsung adzan. Karena kalau ngikuti zaman, hatta kamu di ujung gunung, mana gunung India itu namanya, Himalaya, di ujung gunung Himalaya kamu bisa dengar adzan pakai HP satelit misalnya atau apa, bisa dengar tong teknologi. Kamu di tengah hutan sana bisa dengar adzan. Tapi yang dimaksud bukan itu. Sekiranya seandainya muadzin itu teriak dalam adzannya di luar masjid atau di atas seperti dulu, terdengar enggak adzannya oleh kamu kira-kira? Terdengar, maka wajib bagi kamu untuk mendatangi masjid Jumatan. Tidak terdengar, tidak wajib bagi kamu Jumatan. Ini kamu di pedesaan atau di tengah hutan atau di mana, atas gunung atau yang semisalnya, di mana kalaupun desa terbawah sana, anehnya dia teriak, adanya ada enggak dengar kan suara adzan itu. Itu yang mereka maksud musafir di suatu negeri mendengar adzan. Apakah kemudian kalau dia mendengar adzan wajib Jumat datangi Jumat atau tidak? Yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad, jika dia termasuk orang yang wajib bermakmum iktimam, maka wajib Jumat baginya. Tetapi jika tidak wajib dia bermakmum, ya tidak wajib baginya untuk Jumat. Diperjelas begini, misalnya wanita. Wanita tidak wajib untuk Jumatan, baik pada dirinya sendiri, sendirian, ataupun bersama wanita-wanita yang lain, ada 100 wanita misalnya. Enggak wajib mereka semua untuk Jumatan. Sendirian tidak wajib, berjamaah pun tidak wajib. Walaupun mereka mendengar adzan jelas-jelas, kalaupun bahkan tempatnya di samping masjid, tidak wajib baginya untuk mendatangi Jumat. Permasalahan ini, masalah musafir, kalau memang yang disimpulkan pembahasannya panjang, tapi yang disimpulkan oleh Lajnah Daimah, di situ ada Syekh bin Baz rahimahullahu taala dan yang lain, Ibnu Al-Qu'ud, Muhammad Afifi rahimahumullah, menyebutkan kalau dia sudah di tempat. Jadi safar itu ada dua. Yang pertama jadda bihi sayr, orang yang sedang masih dalam perjalanan. Kamu sekarang dari Malang ke Bandung, mobilmu masih jalan, sedang jalan, sedang adzan Jumat, kamu dengar. Posisi kamu masih di mana misalnya? Kalau pantura sana kamu sudah di Demak misalnya, di Pati sana. Tapi kamu dalam tengah perjalanan, masih jalan, belum sampai ke tujuan. Tidak wajib untuk Jumat. Musafir yang kedua, musafir yang sudah mustautin, yang sudah berhenti atau tiba di tempat tujuannya. Ini sudah di Bandung sana. Safar memang dia, tapi sudah berhenti di tempat. Sudah turun, Kalau itu keluarga misalnya, baju-bajumu sudah kamu turunkan, tas-tas segala macam, kamu sudah tinggal di situ. Dan dengar adzan. Yang mereka sebutkan, jika kamu orang yang tahu bahwa safarmu kurang dari 4 hari atau kurang, maka tidak wajib bagi kamu untuk Jumat. Ini misalnya kamu datang hari apa? Kemis misalnya. Kamu Kemis datang tiba dan kamu tahu besok Sabtu pulang balik ke Malang. Berarti kamu tahu kamu tinggal di sana cuma 3 hari. Maka tidak wajib untuk Jumat. Tapi jika kamu tahu bahwa kamu akan tinggal di situ lebih dari 4 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan lebih, maka wajib bagi kamu untuk Jumatan. Kamu tahu, saya di sini 10 hari, tanggal sekian sudah pesan tiket pulang. Dia tahu 10 hari tinggal di situ. Makanya termasuk dalam bab ini seperti para mahasiswa. Dia memang musafir, tapi tahu. Ini dari Papua, itu dari Kalimantan. Masuk ke sini misalnya. Dia tahu setengah tahun misalnya. Satu semester tinggal di sini tanggal sekian dia pulang. Resmi jadwalnya semua. Lebih dari 4 hari sudah. Maka dia dianggap seperti muatin, seperti orang mukim. Wajib untuk Jumat. Wajib untuk Jumatan. Tinggal yang ketiga, ketika orang itu tidak tahu, gak jelas. Yang pertama jelas, kurang 4 hari. Yang kedua jelas, lebih 4 hari. Yang ketiga gak jelas, mungkin saja ngambang. Kamu sampai di Bandung sana, sampai di Jakarta misalnya. Sampai kapan di sini? Wallah alam, sampai perkara ini kelar. Saya ngurus ini misalnya. Wallah alam berapa hari selesainya, saya sendiri gak tahu. Pokoknya begitu selesai aku pulang. Bisa jadi 4 hari kurang, bisa jadi lebih. Yang ini disamakan dengan yang pertama. Tidak wajib baginya. Karena dia gak tahu kapan pulangnya, gak jelas. Itu pun banyak dari fuqaha jumhur menyebutkan bahwa hukum asalnya apapun itu musafir tidak wajib baginya untuk Jumatan. Kembali kepada hadis ini, maknanya sesuai dengan petunjuk Rasul SAW dalam keumuman sunnah seperti hadis barusan, hadis Tariq bin Syihab, ada penghalang, masyakoh. Orang safar bawaannya capek, orang safar bawaannya lemes, susah, berat. Untuk berhenti, untuk ini, untuk mandi, untuk dengarkan khutbah. Dan bisa madharat mungkin bagi dia. Ada kerugian tertentu mungkin yang bisa dia derita. Kalau dia harus berhenti, harus ini, itu. Ada masyakoh tadi menyebabkan gugurnya kewajiban ini bagi mereka. Yang jelas permasalahan khilaf, masalah khilafiyah di kalangan fuqaha Islam. Wafaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Alhamdulillah.